mendung membayangi jalan kehidupan yang ku lalui. Datang dan datang lagi ajua mau menepi. Yang tersisa padaku segumpal angan-angan yang melayang jauh tinggi dan mungkin tak akan pernah terjangkau lagi. Besar pada hidupnya.